ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Setelah membawakan ayat, penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau fi sahih an Anas radhiyallahu anhu annahu qala. Ya. Baik. Kata beliau dan di dalam as-sahih dari Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau berkata, ya, di dalam as-sahih ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallak dari Anas bin Malik, ya, dan disambung oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Anas bin Malik. Baik. Jadi dalam as-sahih maksudnya di sahih Al-Bukhari secara muallak dan di sahih Muslim secara apa? Secara bersambung. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata. Ini Anas bin Malik ibn Abi Amir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sudah berlalu biografinya, ya. Beliau berkata, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Kata Anas, pada perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada kepalanya. Syujja. Syujja itu luka pada kepala, itu menyobek kulit. Menyobek kulit tetapi tidak menyentuh tulangnya. Tidak menyentuh tulangnya. Nama-nama luka di kepala itu ada nama-namanya, ya, dalam bahasa Arab. Iya. Dan itu ada perbedaan-perbedaannya karena terkait dengan masalah dihukum dia, nah, itu ada bedanya. Orang yang menggores, orang yang melukai, orang yang menyentuh sampai ke tulang kepala, tengkorak kepala, orang yang sampai menyentuh ke otak kepala, itu ada perbedaan dari sisi hukumannya, diahnya. Baik. Karena itu bahasa-bahasanya ada di dalam syariat digunakan. Jadi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terluka pada perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu. Dan gigi taring beliau patah. Disebutkan bahwa sebagiannya patah. Tidak tercabut semuanya sampai ke akar-akarnya, tidak. Jadi sebagian dari gigi taring beliau. Ada dari gigi taring beliau. Ya, dan disebutkan bahwa gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam itu terpatah oleh siapa? Utbah ibn Abi Waqqas. Iya. Dia mematahkannya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi mendoakannya jangan tiba setahun kecuali dia telah mati. Maka dia meninggal dalam keadaan kafir sebelum sampai setahun. Baik. Jadi di perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada kepala beliau dan gigi taring beliau patah. Faqala, maka beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang mereka ini melukai nabi mereka? Iya. Mereka melukai nabi mereka. Baik. Jadi maksudnya di sini, bagaimana mungkin satu kaum ini bisa beruntung meraih kemenangan, meraih kebahagiaan dengan perbuatan mereka ini terhadap nabi mereka? Ya, di mana mereka melukai kepala nabinya dan apa namanya mematahkan giginya. Maka turunlah ayat fanazalat laisa laka minal amri syai'un alaya. Maka turunlah ayat tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Ya, ayat. Baik. Jadi hadits ini maknanya Anas bin Malik mengabarkan apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Iya. Apa yang terjadi di perang Uhud? Di mana beliau menghadapi ujian dan cobaan di perang Uhud itu di tangan musuh-musuhnya, sehingga ada dua tempat dari tubuh beliau yang dari jasad beliau yang terluka, yaitu di kepala dan pada giginya. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, bagaimana bisa satu kaum itu beruntung dan mereka melukai nabinya? Maka turunlah ayat, ya, penjelasan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau Nabi Muhammad tidak ada suatu perkara apapun di tanganmu. Ya, maksudnya engkau Nabi Muhammad tidak ada campur tangan apapun terkait hukum untuk hamba-hambaku. Itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan besarnya perkara ini, ya. Jadi Nabi saya terluka, dilukai oleh kaumnya. Ya, beliau berkata, bagaimana bisa beruntung satu kaum melukai nabinya? Maka Allah berfirman kepada nabinya, engkau Nabi Muhammad tidak memiliki perkara apapun. Iya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Kalau beliau meminta apapun, Allah akan apa? Memberikannya. Allah akan memberikannya. Tapi ayat ini penegasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki kekuasaan apapun dalam hal yang seperti ini. Beliau hanyalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menentukan hukuman terhadap makhluk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya terdapat dalil akan batilnya kesyirikan terhadap wali-wali dan orang salih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya, beliau tidak mampu menolak bahaya apapun dari dirinya. Iya. Dan dikatakan bahwa beliau tidak memiliki perkara sesuatu dari perkara apapun. Maka selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin bisa ditempati untuk berdoa? Jelas, ya? Baik. Ini hujjah yang sangat kuat sekali. Bagaimana penulis rahimahullahu taala yang membawakannya di sini dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang batilnya kesyirikan tersebut. Iya. Baik. Ini bab yang agung, ya, bab ini. Dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, ini argumen-argumen yang menunjukkan tauhid dan kekuatan tauhid dan menunjukkan batilnya kesyirikan. Menunjukkan batilnya kesyirikan. Iya. Jadi sisi pendalilan pada ayat itu jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada hukum terhadap, tidak memiliki hukum apapun terhadap makhluk. Iya. Beliau itu tidak bisa menolak bahaya dari dirinya. Maka batillah segala kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap para nabi dan orang-orang salih. Baik. Ayat ini, hadis ini terdapat di dalamnya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat batilnya kesyirikan. Ya. Batilnya perbuatan kesyirikan terhadap para wali dan orang-orang salih. Karena Nabi SAW tidak memiliki perkara apapun. Maka selain daripada Nabi, tentunya lebih apa? Lebih tidak memiliki lagi. Iya. Dan yang kedua, terdapat bagaimana ujian dan cobaan menimpa para nabi alaihimussalatu wassalam. Iya. Ujian dan cobaan menimpa para nabi. Jadi kalau para nabi saja tertimpa ujian dan cobaan, apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya. Iya. Dan ini na'udzubillah, sebagian manusia di masa ini, ya, itu mencampur adukkan. Apalagi kalau kita di Indonesia ini, cerita-cerita, dongeng-dongeng, tontonan, seakan-akan kalau dia adalah orang yang saleh, dia pakai sorban, ya, itu dia tidak bisa tersentuh pedang, ya, sakti mandraguna. Kan begitu dari kecil kita dapat cerita wali-wali itu. Hah? Kan begitu ya? Ya. Ini nabi. Ya. Sebagian manusia kalau dia wali-wali itu ya, dia kebal. Tidak mempan pedang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, manusia yang paling baik, terluka juga di perang Uhud. Jelas ya? Padahal dia adalah makhluk yang paling apa? Paling baik. Iya, karena itu ini hadis pelajaran yang sangat besar bagi umat. Pelajaran yang sangat besar bagi umat, menunjukkan bagaimana harusnya seseorang itu mengenal tentang apa? Tentang ujian dan cobaan yang menimpa para nabi dan para rasul. Iya. Oh, mereka juga ada ujian dan cobaan. Namun ujian dan cobaan itu untuk meninggikan derajat mereka. Semakin menambah pahala dan kebaikan untuk mereka. Iya, dan kejadian perang Uhud dimaklumi ya. Kejadian perang Uhud itu. Iya. Bagaimana banyaknya pelajaran di perang Uhud itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran di surah Ali Imran. Ya. Ada puluhan ayat yang bercerita tentang apa? Kejadian di perang Uhud. Uhud nama gunung ya yang berada di selatan kota Madinah. Gunung yang dikatakan oleh Nabi, gunung yang cinta kepada kami dan dia juga cinta, gunung yang cinta kepada kami dan kami juga cinta kepadanya. Iya. Dan musibah yang menimpa umat Islam di perang Uhud dimaklumi ketika apa namanya? Kaum musyrikin waktu itu datang ke Uhud ingin balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badr. Maka dengan pasukan mereka dipimpin oleh apa namanya? Abu Sufyan, dan waktu itu di tengah kaum musyrikin juga ada Khalid bin Al-Walid. Ya, waktu itu sebelum mereka masuk Islam. Ya. Maka mereka menyerang dari arah Uhud dan ada di situ gunung yang gunung kecil. Nabi berkata kepada para sahabat, apa namanya? Pasukan berpanahnya sekitar 50 orang, jangan sampai ada yang turun dari gunung. Pasukan pemanah diletakkan di gunung kecil itu. Sebab itu tempat strategis dalam perang. Maka terjadi peperangan. Asalnya menang kaum muslimin. Iya. Melihat kaum musyrikin sudah terdesak, maka yang di gunung ini ya, melihat apa namanya kemenangan, ya, maka di antara mereka ada yang turun. Padahal Nabi sudah berpesan. Ya, terjadi kejadian apapun, jangan turun dari gunung. Kalau kami menang, kalian jangan turun. Kami kalah, jangan kalian bantu. Tetap di gunung saja. Tapi subhanallah, itulah ujian. Kadang menimpa sebagian manusia. Dan di belakangnya terdapat hikmah. Sebagiannya turun dari gunung. Maka itu pun dilihat oleh Khalid bin Walid. Langsung dia menyerang dari arah belakang gunung. Kemudian naik ke gunung. Dan sahabat yang masih tersisa di atas gunung dibunuh semuanya oleh Khalid bin Walid. Kemudian dia menyerang. Maka berbaliklah keadaan. Berbaliklah keadaan. Nah, disitulah Nabi SAW terluka. Dan sebagian sahabat ada yang lari dari peperangan tersebut. Tapi semuanya sudah dimaafkan. Diterangkan di dalam Al-Quran. Baik. Jadi kejadian di Perang Uhud ini banyak pelajaran di dalamnya. Salah satunya adalah Nabi SAW terluka kepalanya. Dan patah ruba'iyahnya. Ujian dan cobaan itu kadang menimpa para nabi dan para rasul. Yang ketiga di dalam hadis ini juga terdapat kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Iya. Karena perkara itu hanya di sisi Allah semata. Dan yang keempat terdapat di dalam hadis syariat untuk bersabar dan menanggung beratnya cobaan serta bahaya di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kelima terdapat di dalam hadis ini juga larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum." Tidak ada perkara sesuatu, tidak ada suatu pun dari perkara yang kau miliki Nabi Muhammad. Atau Allah mengampuni mereka. Atau Allah menyiksa mereka. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi seorang itu jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan dalil yang lain. Dalil yang lain ini adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Kata beliau wa fihi maksudnya diriwayatkan juga di dalam hadits yang sahih. Ya wa fihi di sini maksudnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saya sudah terangkan ya bahwa kata as-sahih oleh penulis itu bisa bermakna riwayat Bukhari Muslim, bisa bermakna riwayat Bukhari saya, bisa bermakna riwayat Muslim saya, dan bisa bermakna hadits sahih di luar Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Jadi kata beliau وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما diriwayatkan pula dalam sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau berdua, maksudnya meridai beliau dan ayah beliau. Iya. Ibnu Umar ini dipersaksikan oleh Nabi sebagai rajulun salih, seorang yang salih, dikenal dengan wara. Ya, dan dia masuk Islam bersama ayahnya, umurnya masih kecil. Dan dia termasuk dari ulama sahabat. Orang yang sangat detail di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dimaklumi kisah Ibnu Umar ya, bagaimana dia berusaha untuk ikut peperangan. Tapi beberapa peperangan beliau belum ikut. Awal peperangan yang beliau ikut adalah di Perang Khandaq. Beliau meninggal di usia 86 tahun radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dikatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raka'atil akhirah minal fajr. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' di rakaat terakhir dari salat subuh. Iya, ini kunut nazilah namanya. Kunut apa? Nazilah. Iya, dan kunut nazilah itu di dalam riwayat-riwayat tidak dilakukan oleh para sahabat secara pribadi. Nah, dari dalam riwayat itu kalau ada masalah sahabat menyerukan kunut, tidak. Tapi kunut nazilah itu kunut yang dilakukan di atas perintah dan arahan dari pemerintah. Jadi kalau Nabi yang melakukan kunut, para sahabat ikut kunut. Jelas ya? Ya beda dengan sebagian manusia di masa ini. Ya kalau ada apa-apa dia bikin kunut sendiri saja. Iya. Dan ini dari perkara-perkara yang apa namanya? Tidak diperbolehkan. Pembahasan kunut itu bukan murni pembahasan. Pembahasan kunut nazilah bukan murni pembahasan fikih. Dia ada kaitannya dengan kehususan pemerintah. Iya. Baik. Jadi Nabi SAW pernah kunut nazilah. Di dalam kunutnya beliau berkata, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah la'natlah fulan dan fulan. Ditayin. Disebut namanya. Terarah siapa orangnya. Ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Setelah berkata sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Maksudnya setelah apa? Hah? Setelah i'tidal. Ya, jadi tempat kunut nazilah itu setelah i'tidal. Ya, walaupun ada di dalam sebagian riwayat kunut nazilah sebelum ruku. Ya, tapi kebanyakan riwayat setelah ruku dia i'tidal baru apa? Baru kunut. Ya, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Ini bacaan ketiga apa? Ketiga i'tidal. Sami Allahu liman hamida. Ya. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu bisa rabbana walakal hamdu bisa rabbana lakal hamdu. Tidak ada wawunya. Dan bisa Allahumma Rabbana walakal hamdu dan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Empat riwayat. Baik, fa anzalallahu taala laisa laka minal amri syai'. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Ini penyebutannya bagaimana ayat ini turun kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, jadi di dalam hadits ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kunut nazilah itu mendoakan orang-orang tertentu dari orang kafir yang mengganggu beliau di perang Uhud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur nabinya. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki sedikit pun dari perkara mereka. Iya. Dan subhanallah yang di perang Uhud itu dimaklumi ya. Ya Abu Sufyannya masuk Islam. Khalid bin Walidnya juga masuk Islam. Ya, jadi segala sesuatu itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah ini menunjukkan bagaimana pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya. Ya. Berpindah dari keadaan yang baik menuju ke keadaan yang lebih baik lagi. Nah itu selalu seperti itu untuk nabinya. Itu kaidah umum dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari beliau itu dan kehidupan beliau itu berubah dari baik menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi. Iya. Itu di banyak tempat ya dalam Al-Quran. Karena itu seorang muslim seperti itu harusnya kaidah hidupnya. Hari ini harusnya lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harusnya lebih baik daripada hari ini. Dan seorang di dalam jenjang penghambaan kadang dia bertingkat. Ya mungkin suatu saat dia tertimpa masalah. Dia tadinya sering marah, melampiaskan kemarahan. Tapi setelah dia belajar, akhirnya dia sanggup menahan amarahnya. Mampu dia bersabar. Nah, ini jenjang dari kebaikan. Dari ketaatan. Suatu hari dia belajar, mungkin dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya. Dia ridha terhadap ketentuan Allah. Ini jenjang lebih tinggi daripada sabar. Karena sabar itu jiwanya memberontak, dia tahan. Supaya tidak memberontak, itu sabar. Kalau ridha dia lebih tinggi, jiwanya tenang. Tidak ada pemberontakan. Iya. Kalau dia belajar lagi, mungkin dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kesyukuran, dia bersyukur malah. Ya, dan bersyukur lebih daripada itu. Bukan cuma ridha saja. Tapi dia syukuri bahwa itu di belakangnya terdapat berbagai kebaikan. Pasti yang Allah siapkan untuk dirinya. Nah, jadi ilmu itu, agama ini membuat seseorang itu selalu meningkat dari sebuah keadaan yang baik kepada hal yang lebih baik lagi. Kepada hal yang lebih baik lagi. Dan perhatikan ya bagaimana indahnya dari perhatian Allah kepada nabinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu diarahkan kepada hal yang lebih baik. Kepada hal yang lebih baik. Nah. Iya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala membawakan hadis ini terkait dengan judul bab. Ya, kelihatannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu menolak gangguan kaum musyrikin terhadap dirinya dan tidak pula dari para sahabatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam masalah yang seperti ini beliau hanya berdoa kepada Allah. Itulah kunut nazilah yang beliau lakukan. Ya, itu pun tatkala beliau meminta sebagian hal maka Allah menegurnya. Ya, bahwa engkau tidak memiliki perkara apapun di situ. Maka ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang para penyembah kubur yang mereka meyakini pada wali-wali dan orang-orang salih hal-hal yang seperti itu. Ya nasallallahu al-afiyah. Sampai di masa ini kelihatannya dari kaum musyrikin itu datang ke kuburan dia minta kepada penghuni kubur. Ya. Minta langsung hajatnya ke penghuni kubur. Ya, minta dikabulkan doanya. Iya. Minta dikabulkan doanya. Ada itu yang tersebar kemarin lagi. Ada yang pernah kirimin saya. Iya. Orang berdoa di kuburan rame-rame. Iya, minta uang-uang merah. Ya. Ini lihat ya parahnya kaum musyrikin di masa ini. Nasallahu alaihi. Baik, bahkan di sebagian buku itu ada yang menyebutkan dari karamah wali fulan yang dikubur. Ada katanya yang datang ke kuburan wali ini. Dia datang mengeluhkan anaknya yang sudah meninggal. Maka dia keluar dari kubur dalam keadaan dia sudah bawa anaknya itu. Ya, dia sudah bawa anaknya. Nah, ini kesyirikannya ya, melebihi kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu. Kaum musyrikin di masa dahulu itu tidak ada yang meyakini, ada yang mencipta selain daripada Allah ini penghuni kubur menciptakan anaknya lagi. Ya, jelas ya. Maka kesyirikan naudzubillah itu semakin besar di masa ini. Jadi kalau ahli tauhid pada dalil-dalil tauhid yang seperti ini, mereka tidak pelajari, tidak dia sampaikan, tidak disebarkan di tengah manusia. Maka kesyirikan akan semakin tersebar. Ya. Dan ini kasihan saudara-saudara umat Islam yang jatuh di dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, orang-orang yang jatuh di dalam kekeliruan harusnya diluruskan, dikembalikan kepada jalan yang benar. Baik. Jadi hadits ini terdapat di dalamnya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat batilnya bergantung terhadap wali-wali dan orang salih dalam meminta hajat dan keperluan dan menyingkap kesusahan. Ya. Dan terdapat di dalam hadits bolehnya mendoakan kejelekan terhadap kaum musyrikin di dalam sholat. Iya. Dan terdapat bahwa menyebut nama orang tertentu di dalam doa itu enggak ada masalah. Itu tidak membahayakan sholat. Iya. Dan terdapat penegasannya bagaimana imam itu ketika dia bangkit dari rukuknya, dia membaca sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Jadi dia gabungkan antara apa namanya? At-tasmi wa at-tahmid. Dia mengakui bahwa Allah yang mengabulkan, memberikan ijabah, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Iya.